Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Lanjutnya berikutnya, kalau Allah Ta'ala kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu Ta'ala, yani haqqan. Haqqan lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau seandainya kalian mengetahuinya dengan ilmu yakin. La'araftum annakum fi dhalal. Sungguh kalian akan tahu bahwasanya kalian yang waladin dalam kesesatan ketika ya perkara-perkara dunia melalaikan kalian dari akhirat terkait dengan ayat sebelumnya alahakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh benar kalian akan mengetahui dengan ilmu yakin bahwasanya kalian sungguh dalam kesesatan karena sebab berbanyak-banyak harta dan dunia sehingga lalai dari akhirat. Walakinnakum la ta'lamuna ilmal yakin. Tetapi kalian tidak mengetahui dengan ilmu yakin. Liannakum ghafiluna lahuna fi hadhihi dunya. Karena kalian lalai di dunia ini. Wala'alimtum ilmal yaqin. Kalau kalian mengetahuinya dengan ilmu yaqin, la'araftum annakum fi dhalalin wa fi khata'in 'adzim. Ini saya sungguh kalian akan mengetahui kalian dalam kesesatan, dalam kesalahan yang besar, ya ketika terlalaikan dengan takatsur, berbanyak-banyak berbangga-bangga dengan banyaknya dunia, kabilah, pengikut dari akhirat. Qala ثم قال تعالى لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. Ada satu tanbih penting dari beliau rahimahullahu Ta'ala terkait dengan bacaan kita. Boleh ingatkan kita semua, kata beliau rahimahullahu Ta'ala, la tarawunna hadhil jumlatu mustaqillatun. Ini kalimat-kalimat tersendiri. Tidak bersambung dengan ayat sebelumnya. Kalimat secara makna tersendiri. Laisat jawaba law. Bukan jawab syarat dari law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawna jahim. Itu bukanlah jawab syarat dari lau pada kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Walihada yajibu ala al-qari'i an yaqifa inna qawlihi kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Oleh karena La tarunul jahim itu adalah kalimat yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan kalimat di ayat sebelumnya. Oleh karena itu kata beliau rahimahullahu taala, wajib atas pembaca Al-Qur'anul Karim untuk berhenti. Berhenti pada akhir ayat kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, tidak mewasalkannya dengan ayat setelahnya. Kata beliau wajib. Wajib atas pembaca untuk berhenti pada ayat kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tidak mewasalkan dengan setelahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa nahnu nasma'u kathiran minal a'immati yusallun wa yaqulun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarunal jahim. Kata beliau, kami sering kali mendengar, banyak mendengar para imam salat dan mereka baca dalam salatnya dengan wasal. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarunal jahim. Seperti itu dibaca dengan wasal. Qala wa hadal wasal. Bacaan dengan wasal seperti ini, imma ghaflatun minhum wa nisyan wa imma annahum lam yata'ammalul ayata haqqa ta'ammul. Ya, perbuatan banyak para imam ini tabligh rahimahullah, dua kemungkinannya. Bisa jadi karena mereka lalai, itu kelalaian dari mereka dan lupa, ya mereka lalai dan lupa sehingga muasalnya. Atau bisa yang kedua, mereka tidak menelaah ayat ini dengan sebenar-benarnya perhatian, sehingga ketika membacanya tidak benar-benar memperhatikan maknanya. Wa illa law ta'ammaluha haqqa ta'ammul. Padahal seandainya mereka benar-benar menelaah, mengkaji, memperhatikan makna ayat ini dengan benar-benar, la wajadu annal wasla yufsidul makna. Mereka mendapati bahwasanya mewasal ayat ini merusak makna yang ada. Mewasal ayat ini kalla law ta'lamuna ilmal yaqina latarunal jahim, diwasal seperti ini merusak makna. Kenapa? Lianu idza qala kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarunal jahim, seperti ini dibaca usaha seperti ini, sara ru'yatul jahim, berarti secara makna jadinya melihat neraka jahim itu masyrutatun, disyaratkan bi ilmihim, dengan adanya ilmu dari hamba. Kalau kalian benar-benar mengilmui dengan ilmu yakin, sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Seperti itu maknanya. Berarti dia akan melihat neraka jahim itu kalau punya ilmu. Ilmu yakin. Dan ini batil. Sara ru'yatul jahim masruratun masruratun bilmihim. Wahada laisa bisahih. Dan ini tidak benar. Kalau wasal berarti maknanya, sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka jahim kalau kalian punya ilmu yakin. Seperti itu maknanya. Dan ini salah. Lidhalika, oleh karena itu kata beliau rahimahullah, yajibu at-tanabbuhu. Ya, wajib untuk seorang, kita semua para pembaca Quran, untuk benar-benar tanabbuh. Ya, memperhatikan ini. Ya, jangan sampai kita muasalnya. Wat-tanbih. Lihat, dan wajib untuk mengingatkan yang lain, ya akan hal ini. Bahasanya, wajib untuk berhenti. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Itu akhir ayat berhenti. Baru setelah berhenti lanjut latarawun al jahim. Wajib kita kata beliau tanabbuh untuk benar-benar perhatikannya, wa tanbih, dan mengingatkan akan hal ini. Man sami'a ahadan yaqra kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawun al jahim yunabbah au yunabbih. Barang siapa yang mendengar ada yang membaca dengan wasal, ya, maka hendaknya dia ingatkan. Diingatkan, yunabbahu, diingatkan agar jangan baca seperti itu. Wa yaqulu lahu, dia hendaknya berkata kepada pembaca tadi yang mewasal, ya akhi, hadal waslu yuhimu fasada ma'ana. Fala tasil, waqif. Dikatakan, ya yang dia katakan kepada pembaca yang wasal ini, ya akhi, wasal seperti ini mengesankan rusaknya makna. Iya, rusak makna ayat jadinya. Seakan-akan, iya, nanti di akhirat nanti melihat neraka jahanam itu kalau punya ilmu-ilmu yakin ini batil. Sehingga, fala tasil, jangan kamu baca wasal. Waqif, berhenti di akhir ayat, kalau ta'alamun ilmu yakin. Kenapa tabligh rahimahullah? Awalan kita katakan li'annaha ra'su ayah. Ya, karena itu adalah ujung akhir satu ayat. Kalla law ta'lamun ilm yakin akhir ayat. Wal mashru'u an yakhifa al-insanu 'inda ra'si kulli ayah. Yang disyaratkan seorang itu berhenti setiap akhir ayat. Itu bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad membahas bagaimana kiraah Rasulullah SAW yakifu inda ru'us kuli ayah, berhenti setiap akhir satu ayat. Itu yang disyaratkan. Yang kedua, wasanian an la wasla yufsidul ma'na. Bahwasanya wasal yang kamu baca seperti itu merusak makna. Ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ya tarun jahim, seperti ini wasal dua ayat yang seperti ini merusak makna. Nah, ini juga ihwan rahimah rahimahumullah, penting untuk surat-surat atau ayat-ayat lainnya. Ya, jangan kita berhenti atau menyambung yang akan merusak makna. Dan yang aula, yang afdal, naqif. Ya, kita berhenti indar us kuli ayah. Berhenti di akhir setiap ayat yang kita baca. Qala, idan latarawna jahim jumlatun musta'nafah. Ada jumlah tersendiri. Kalimat tersendiri. La silata laha bima qablah. Yang tidak ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Wahia jumlatun qasamiyah. Itu jumlah sumpah. Latarun jahim itu sumpah. Qasam ini sumpah. Jumlah yang diawali dengan qasam. Fiha qasamun muqaddarun. Di situ ada qasam yang muqaddar. Wa takdir. Takdirnya, wallahi la tarawunna jahim. Demi Allah, sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka jahim. Walihada, yakul mu'ribun fi Arabiya. Oleh karena itu, berkata para pengirab ketika mengirab ayat ini, innalam di sini, muti ahli qasam. Wajumlah tarawunna, ia jawab qasam. Wal qasamu mahduf, wa takdir, wallahi, la tarawunna jahim. Ini intinya yang pertama adalah beliau ingatkan bahwasanya yang semestinya membaca dengan waqaf pada kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, karena jumlah la tarawunna jahim ini kalimat tersendiri. Qala wal jahim ismun min asma'in nar. Jahim adalah satu nama di antara nama neraka. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Iya, kata Sabrahmana Sa'adir Rahimahullahu Ta'ala, tiga derajat yakin. Iya, ilmul yakin, haqqul yakin dengan ainul yakin. Qala ta'kidun li ru'yatiha. Ini adalah ta'kid, penegasan akan ya melihat jahannam atau jahim dengan sebenar-benar dengan ain yakin, dengan benar-benar melihat. Wa mata tura, kapan terlihatnya? Tura yaumul qiyamah. Terlihat jahim, neraka jahim itu di hari kiamat. Yu'ta biha tujarru bi sab'ina alfazima. Neraka jahim akan didatangkan di hari kiamat diseret, ya, dengan 70,000 tali kekang. Jahim akan diseret dengan 70,000 tali kekang. Kullu zimamin yajurruhu 70 alf malak. Ditarik dengan 70 ribu tali kekang, dan setiap tali kekangnya dipegang, ditarik oleh 70 ribu malaikat. Fama dhannuka bihadhihi an-nar. Ya, maka apa perkiraanmu dengan neraka ini yang demikian besarnya? Walaikumsalam. Innaha narun kabiratun azimatun. Itu adalah api neraka yang besar. Yang sangat besar. Liana fiha sab'ina fazimam. Karena padanya untuk menariknya saja 70 ribu tali kekang. Kullu zimamin yajurruhu sab'un alf malak. Setiap tali kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat. Wal malaikatu, dan malaikat kita tahu, adalah makhluk yang idham, yang syidad. Malaikat-malaikat yang besar, yang kuat. Maka fahiya narun azimah. Itulah neraka yang sangat besar. Adana Allah minha. Kita berlindung kepada Allah agar Allah melindungi kita dari api neraka. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.